oi muranti bujang. Sudah lamo idaklah karimbo, rasolah bebuah de oi muranti bujang. Sudah lamo idaklah basuo, rasolah barubah de oi yo kasih sayang. Sudah lamo idaklah basuo, rasolah barubah de oi yo kasih sayang. Berapa rimbu lamo idaklah kerimbo, rasolah babua de oi.